Wadalil qawlu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan atas hal itu bahwasanya bentuk istihza, mencela, menghina syariat Islam, mencela agama Allah azza wa jalla adalah bentuk kekufuran. Menyatakan di surat At-Taubah ayat 65 sampai 66, "Wa in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab." Jika engkau tanyakan kepada mereka tentang apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan ketika mereka menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pulang mereka dari perang Tabuk ketika itu, ya. Maka jika ditanya tentang perihal tersebut, la yaqulunna, mereka akan menjawab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya, hanya saja kami melakukan itu semua, berbincang itu semua, diperbual tentang hal itu, tiada lain nakhudhu wa nal'ab. Ya, hanya ya, bercanda gurau. Ya, hanya bercanda gurau semata. Ya, hanya mengisi kekosongan waktu. Tayyib, sebagai obrolan biasa, melepas lelah, melepas kejenuhan di dalam safar. Ya, bukan karena sengaja dalam mengucapkannya. Ini jawaban mereka ketika ditegur, ditanya tentang perihal tersebut. Ya, terjatuhnya mereka ke dalam menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka kata itu sebagai bentuk bercanda gurau semata. Qul, maka Allah perintahkan, katakan wahai Muhammad, ya, abillahi wa ayati wa rasulihi kuntum tastahzi'un, apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya dan terhadap rasulnya kalian mencela? Maka yang seperti ini terjadi, seorang mencela Allah SWT, ayat-ayatnya dan rasul-rasulnya, la ta'tadiru, tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi keringanan, dispensasi bagi mereka yang terjatuh dalam hal ini, baik itu amidan atau mazihan, baik sengaja ataupun bercanda. Maka dalam syariat ini, la ta'tadiru, tidak ada lagi uzur, tidak ada lagi keringanan. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya, inilah yang dijadikan dalil terkuat menunjukkan bahwasanya istihza'u fid-din, ya, mencela di dalam urusan agama ini termasuk perbuatan kafir, mengeluarkan seseorang yang tadinya iman, yang tadinya Islam, menjadi kafir. Sehingga perkara ini adalah perkara yang mulia, yang penting untuk kita ketahui agar masing-masing kita tidak terjatuh ke dalam perkara ini, yaitu mencela, mencerca, meremehkan, menghinakan, melecehkan dari syariat Islam ini. Akhwati fillah rahimin rahimakumullah wa barakallahu fikum. Maka dari ayat ini yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah ta'ala, yang sebab turun ayat tentunya untuk ketahui, dan sering hal ini disampaikan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang dari perang Tabuk dengan para sahabatnya, ya, kemudian mereka singgah di suatu tempat, maka di sanalah terpecah, ya, terpecah kelompok pasukan tersebut, ya, sambil melepas lelah mereka dalam perjalanan sepulang perang mereka, ya, melepas lelah, melepas kejenuhan melihat pemandangan yang ada, sehingga berkerumunlah, ya, berkumpullah sebagian orang sesuai dengan syakilatnya, syakilnya, sesuai dengan keberadaannya, ya, sesuai dengan keberadaan mereka masing-masing, ya, sehingga disunnahkan jika dalam safar perjalanan untuk kita tetap berada di suatu tempat, tidak berserai-berai, ya, tidak berpisah satu dengan yang lainnya. Fa'inna tafarruqakum bisyi'bi minasyaitan, ya, karena sesungguhnya, ya, berpisah-pisahnya, berceri-berainya kalian dalam suatu perjalanan itu minasyaitan, termasuk dari syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga tetap diusahakan meskipun dalam safar, ya, untuk rombongan tetap berada dalam satu perjalanan, satu majlis, satu rombongan, agar tidak terjadi perkara-perkara yang akan timbulnya perselisihan yang dihembuskan oleh syaitan. Maka tatkala terjadi perkumpulan tersebut, ya, kelompok-kelompok, halakah-halakah perbincangan dalam perjalanan mereka atau istirahat perjalanan mereka, terkumpullah beberapa orang di antara mereka yang dengan mengatakan dengan perkataan yang mengandung celaan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka katakan dalam sifat para sahabat dan juga Rasulullah SAW, "Ma ra'ina mithla qurra'ina haulai argau butunan wala akdhabu alsunan wala ajbanu inda liqa." Tidaklah kita melihat seperti apa yang terjadi pada qurra kita. Qurra kalau diitlakan di zaman Rasulullah SAW adalah para sahabat, para sahabat, dan yang mereka tunjukkan tiada lain adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sahabatnya. Tidaklah kita melihat sesuatu yang terjadi seperti apa yang terjadi pada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Cuma tadi dengan kata sindiran, qurra. Apa yang mereka sifatkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya? Haulai argabu butunan. Mereka adalah sebagai orang-orang yang paling rakus, ya, paling rakus dalam memenuhi perut-perutnya. Serakah untuk memenuhi kepuasan perutnya. Wala akdzabu alsunan, dan yang paling dusta alisannya. Mereka menganggap bahwasanya Rasulullah dan para sahabatnya sebagai para pendusta. Wala ajbanu 'inda al-liqa, dan mereka lah sebagai orang-orang yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Mereka menganggap bahwasanya mereka lah sebagai orang-orang pemberani di medan laga. Sementara Rasulullah dan para sahabatnya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya dianggap sebagai orang-orang yang tidak punya nyali, tidak punya keberanian ketika bertemu dengan kaum pasukan kaum musyrikin kafirin. Maka tatkala itu terdengar oleh salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Auf bin Malik, ya, Auf bin Malik mengatakan bahwasanya, "Sungguh ucapan kalian akan aku laporkan kepada Rasulullah SAW, ya, akan aku adukan kepada Rasulullah SAW." Maka disebutkan perihal tersebut, ucapan tersebut, dan dikala itulah turun wahyu Allah SWT ayat tadi di surat At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66, menunjukkan sebab nuzul ayat ini, ya, sebab nuzul ayat ini termasuk pembagian yang mana? Sebabi atau ibtidai? Sebabi, ada sebabnya, ya. Ayat ini turun karena ada sebabnya. Ya, karena ayat-ayat dalam Al-Quran dibagi oleh para ulama ada dua keadaan. Turun ayat-ayat dalam Al-Quran ada yang ibtidai, semata-mata turun tidak ada sebab terjadinya turun ayat tersebut, ya. Dan juga dikarenakan ada suatu peristiwa kejadian, salah satunya dalam peristiwa ini, ya, peristiwa sepulangnya Rasulullah SAW dari perang Tabuk. Tanya. Maka salah seorang di antara mereka yang tadi berbicara tentang hal itu bergelantungan di atas tali kekang unta Rasulullah SAW, tunggangan Rasulullah SAW, tetapi Rasulullah membacakan tetap sambil mereka terseret atau orang ini terseret di atas tali kekang Rasulullah SAW, dan Rasulullah tetap membacakan ayat, "Wala in sa'atahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum." Kenapa? Karena mereka beralasan tadi, "Kami mengatakan seperti itu hanya melepas lelah, ya, sebagai obrolan dalam safar, bercanda." Ya, kalau ngomong dalam safar kan bercanda, ngelantur, ya, serba diucapkan, serba diobrolkan. Maka mereka pun beralasan seperti itu, mengucapkan perihal-perihal tadi, kata mereka, dalam rangka bercanda, melepas lelah, melepas kejenuhan, agar bersemangat dalam perjalanan berikutnya. Tetapi tetap Rasulullah membacakan, ya, sambil mereka atau sambil orang ini bergelantung di atas tadi kekang Rasulullah SAW. Rasulullah tidak peduli dengan ucapannya, meminta uzur pada Rasulullah SAW atas ucapannya. Tapi Rasulullah tetap berjalan sembari membacakan ayat tadi, menunjukkan perihal tersebut perkara yang sangat berbahaya, ya, sangat-sangat berbahaya, bisa mengeluarkan soal dari keislamannya. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah keislaman kalian. Qadu fillah rahimahumullah, sehingga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sarih al-Mas'ul, kata beliau, wahada nassun sarihun fi anna al-istihza'i billah, fi anna al-istihza'i billah wa ayatihi wa rasulihi kufrun. Ini adalah nas yang sarih, yang jelas, yang gamblang, terang, menunjukkan kepada kita bahwasanya ayat tersebut memberikan pemahaman dan petunjuk barang siapa yang terjatuh ke dalam celaan, dia mencela kepada Allah, mencela kepada ayat-ayatnya, kepada Rasulnya, maka sungguh dia telah kafir. Ya, sungguh dia telah kafir. Demikian pula hal ini diucapkan dalam fatwa Syekh Islam ini. Tanya, sebagai nas yang sangat gamblang dan terang atas perbuatan tersebut teranggap dari kekufuran. Demikian pula dikatakan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, kata beliau, man sabballaha ta'ala kafara, barang siapa yang dia mencela Allah SWT maka sungguh dia telah kafir. Sawahun kana mazihan au jaddan, baik dia mencela Allah SWT ya bercanda supaya laku jadi tukang lawak, ya, atau supaya laku jadi dalang dan yang lainnya, sehingga dia bikin humoran-humoran, candaan-candaan yang itu mencela, mempercandakan agama, tayyib, mempercandakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, menyepelekan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini banyak terjadi, ya, dari kelompok-kelompok yang mereka anti sunnah, ingkar sunnah, fobi, takut terhadap sunnah Rasulullah SAW, akhirnya apa? Mencela orang-orang yang beramal atas sunnah Rasulullah SAW, ya, diibaratkan seperti kambing jenggotan, ya, atau seperti ninja wanitanya, ya, dan yang lain dari ejekan-ejekan, celaan-celaan terhadap sunnah Rasulullah SAW. Maka jika hal itu terucap dari seseorang mencela syariat Allah SWT, mencela sunnah Rasulullah SAW, mazihan au jaddan, kata beliau, wa kadzalika man istahza'a billahi ta'ala au bi ayatihi au bi rasul au bi rusulihi au kutubihi, demikian pula dia mencela Allah SWT, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, maka hal ini kafir. Ya, perbuatan kafir. Perbuatan kafir. Betul banyak di antara kaum muslimin yang hanya mencari ketenaran, popularitas tentang keberadaan dirinya, ya, eksis ditonton oleh manusia, tetapi mempercandakan, mencela syariat Islam. Tanya. Demikian pula dikatakan oleh Ibn Hazm rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Fisal, kata beliau, sahha bin nasi anna kulla man istahza'a billahi ta'ala ba'da bulughi al-hujjah ilayhi fahuwa kafir. Telah sahih berdasarkan nas bahwasanya barang siapa yang dia mencela Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sampai kepadanya hujjah, setelah sampai kepadanya hujjah, keterangan, barahin, bukti-bukti atas perbuatan tersebut, bahwasanya hal itu akan mengeluarkan dia dari keislamannya, fa huwa kafir, maka orang jenis ini kafir. Ya, karena telah sampai kepadanya hujjah, keterangan yang jelas, keterangan yang nyata akan bahayanya perbuatan tersebut, tetapi dia tetap bersikeras, bersikukuh dalam perbuatannya, dalam celaannya terhadap Allah SWT dan Rasulnya. Demikian pula dikatakan oleh Imam As-Sa'di terhadap tafsir ayat ini, ya, surat At-Taubah ayat ke-65 sampai 66. Kata Sa'di radhiyallahu ta'ala, innal istihza'a billahi wa rasulihi kufrun mukhrijun 'anil din. Sesungguhnya mencela Allah Subhanahu wa ta'ala, mencela rasulnya adalah perbuatan kafir. Ya, mengeluarkan seseorang dari agama ini. Li'anna aslad din mabniyun 'ala ta'dzibillah wa ta'dzimi dinihi wa rasulihi. Karena perlu diperhatikan ikhwati fillah rahimakumullah, kata beliau, bahwasanya pondasi agama ini, ya, pondasi asas agama ini tiada lain dibangun di atas pengagungan terhadap Allah SWT dan pengagungan terhadap agamanya serta pengagungan penghormatan terhadap rasulnya, ya, dengan pengagungan tentunya yang layak bagi rasulnya. Wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu, ya, menghormati, memuliakan rasulnya sesuai dengan batasan-batasan syariat. Maka ini adalah asluddin, prinsip pokok agama, mengagungkan Allah SWT dan syariatnya serta rasulnya. Wal istihza, sementara istihza bentuk ya celaan, bentuk peremehan, bentuk penghinaan, bisyai min dzalik, terhadap salah satu dari hal itu, ya, misalkan seseorang mencela Allah atau mencela agamanya atau mencela rasulnya, hal itu adalah munafin lihadal asli, menafikan prinsip ini, menafikan prinsip agama, ya, menghilangkan prinsip-prinsip agama. Karena prinsip agama tadi dibangun atas pengagungan terhadap Allah, terhadap agamanya dan terhadap rasulnya. Maka jika seseorang terjatuh dalam mencela salah satu dari yang tiga ini, berarti telah ternafikan, tertiadakan pokok prinsip agama pada dirinya. Wa munakidun lahu asyadil munafadah, dan sangat-sangat bertentangan terhadap prinsip Islam, prinsip agama ini. Wa fi hadhihi al-ayati, demikian pula dalam ayat-ayat ini, kata As-Sa'di radhiyallahu ta'ala, anna man istahza'a bi syai'in min kitabillah wa sunnati rasulihi ath-thabitati 'anhu aw sakhara bidzalik aw tanaqqasahu aw istahza'a bir rasul aw tanaqqasahu fa innahu kafirun billahi al-'azhim. Karena siapa yang dia mencela, ya, mempercandakan terhadap sesuatu dari kitab Allah, ya, ayat-ayat Allah SWT, dia candakan, ya, dia jadikan bahan guyonan. Jadi ini banyak, ya, ayat-ayat Allah SWT jadikan plesetan, ya, yang hal itu mungkin sesuai cocok dengan bahasa daerahnya, baik itu dengan bahasa Sunda, ya, atau bahasa Jawa, atau bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa yang lainnya. Dibacakan Al-Quran tetapi apa, dimaknakan dengan bahasanya. Tanya, ya, subhanallah, ini dari sekian ayat yang diambil, ya, dari sekian ayat yang diambil. Tentunya mungkin antum tidak usah kita contohkan dalam perkara ini, karena mungkin pernah kita mendengarnya, ya, seseorang mengadakan plesetan-plesetan, ya, yang hal itu dibawakan dari ayat. Makin tidak selayaknya. Atau apalagi seperti yang terjadi pada Gus Dur yang mencela Al-Quran dan mengatakan bahwasanya surat yang paling porno bahwasanya yang dalam Al-Quran itu surat Yusuf dan yang lainnya. Ini bentuk celaan-celaan terhadap, ya, kitab Allah Al-Quran, atau mencela terhadap sunnah Rasulullah yang telah tetap tadi, ya, yang sering kita mendengar, ya, sunnah Rasulullah dalam, ya, memelihara janggut, dalam meninggikan pakaian di atas mata kaki, ya, ataupun memakai hijab syar'i bagi perempuan. Maka sungguh di antara manusia terjatuh dalam mencela, bahkan tidak segan-segan untuk mengatakan bahwasanya yang melakukan atau yang memakai atribut tersebut adalah teroris umpamanya, ya, sebagai Islam garis keras, ya, atau julukan yang baru sebagai Sawabi, Salafi, Wahabi dan yang lainnya. Tanya. Maka ini adalah bentuk pelecehan-pelecehan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ats-tsabitatu anhu, karena perkara yang telah tetap datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau dia mencela, ya, menghinakan hal itu, meremehkan akan hal itu. Demikian pula mencela rasulnya, ya, mencela sunnahnya ataupun mencela rasulnya, atau meremehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, menganggap yang sebagai manusia biasa, bukan utusan Allah SWT. Dalam artian bukan utusan Allah, Rasulullah ialah manusia, tetapi beliau dimuliakan dengan diberikan Alkitab, dengan diberikan wahyu. Tayyib, sehingga layak baik kaum muslimin untuk menghormatinya, memuliakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat, yang tidak boleh untuk dia menghinakannya, meremehkannya. Maka perbuatan ini semua, kata As-Sa'di RA, fa'innahu kafirun billahi al-azim, pelecehan terhadap kitabnya, terhadap rasulnya, terhadap syariat yang dibawa oleh rasulnya, itu semua adalah bentuk kekafiran kepada Allah al-azim, zat yang maha agung. Kenapa? Karena syariat Allah SWT telah menyebutkan may yuti'ir rasula faqad ata'Allah. Di surat An-Nisa Allah SWT sebutkan bahwa siapa yang dia taat kepada rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Sehingga taat kepada rasul ada sebagai mi'yar, ya, barometer, ukuran yang akan dianggap, dinilai seseorang taat kepada Allah dengan dia taat kepada rasulnya. Wa qala Ar-Razi rahimahullahu taala fi tafsirihi, demikian pun dikatakan oleh Ar-Razi dalam tafsirnya, innal istihza'a bid-din kaifa kana kubillah. Inna istihza' bid-din kaifa kana kufrun billah. Sesungguhnya mencela agama, ya, bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, maka hal itu adalah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kufur kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun bentuknya, porsinya. Ya, baik itu dengan perbuatan, ya, perkataan, ya, dan yang lainnya. Ya, sebagai perkara-perkara yang bentuk pelecehan terhadap syariat Allah. Tanya. Ya, seperti sekarang yang sedang digemborkan oleh Syiah, ya, oleh Syiah. Tanya. Dari mut'ah, ya, nikah kontrak, kawin kontrak, dengan mereka membuat biro-biro jodoh, ya, yang wanita-wanita tersebut dipoles dengan wanita-wanita berjilbab ala Indonesia. Ya, kemudian wanita tersebut dijual sekian jam, sekian juta, ya, sekian rupiah, ya, dengan mahar sekian, dengan wali ini dan itu. Tapi bisa nikah dengan waktu cepat dan cerai dengan waktu cepat. Nah, ini adalah bentuk pelecehan, penghinaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla, ataupun yang lainnya dari berbagai macam pelecehan-pelecehan yang terjadi di berbagai macam kalangan manusia, yang itu teranggap sebagai bentuk penghinaan terhadap syariat Allah Azza wa Jalla. Atau bahkan di sebagian tempat yang anda dengar, ya, di daerah Jawa sana, Allah alam Jawa mana, ya, bahwasanya di sana ada sekelompok masyarakat yang menghalalkan az-zina, ya, yang menghalalkan az-zina, ya, sehingga di sana masyarakatnya dianggap biasa perbuatan zina, bahkan sebagai syarat, ya, kekayaan, ya, sebagai syarat kekayaan harus terlebih dahulu melakukan perbuatan yang haram, yaitu perzinahan, sehingga akan dianggap seseorang yang mencapai dari kekayaan dunia, itu syaratnya. Dan ini adalah bentuk pelecehan terhadap syariat Islam, ya, bentuk pelecehan terhadap agama Allah SWT yang telah mengharamkan perbuatan tersebut. Kemudian kata Razi, wa dzalika li'anna al-istihza yadullu 'ala al-istighfar. Ya, karena istihza, mencela, meremehkan, itu adalah bentuk seseorang menganggap enteng, menganggap remeh, ya, menganggap sepele terhadap syariat wal amdatul kubra fil iman, sementara pokok inti yang besar dalam keimanan tiada lain adalah ta'zimullah. Ta'zimullah ta'ala, ta'zimullah ta'ala bi aqsal imkan, yaitu mengagungkan Allah SWT dengan sekuat tenaga, ya, dengan mengerahkan berbagai macam kemungkinan kekuatan. Wal jam'u bainahuma, sehingga jikalau terjadi di antara keduanya, ya, bersatu di antara keduanya, yaitu baina ta'zimillahi wal istihza, ya, tersatu atau terkumpul pada diri seseorang, di sisi lain dia mengagungkan Allah SWT, di sisi lain dia mencela Allah SWT syariatnya, maka perkara tersebut adalah perkara yang muhal, kata beliau, mustahil, ya, mustahil. Jadi seseorang di sisi lain dia mengagungkan Allah, di sisi lain dia mencela Allah Azza wa Jalla, ya, karena hal itu adalah bentuk perkara yang bertolak belakang. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab.